telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Khuzaim an Syahr ibni Hausab, dari Syahr bin Hausab an Asma binti Yazid, dari Asma bintu Yazid, qalat, beliau menyatakan, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang terbaik di antara kalian. Qalu bala, maka para sahabat mereka mengatakan bala, tentu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka nabi alaihi salatu wasallam beliau menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah, orang yang terbaik di antara kalian adalah apabila mereka dilihat keberadaan mereka mengingatkan orang yang melihatnya kepada Allah. Ya, keberadaan mereka yang dilihat mengingatkan orang-orang yang melihatnya untuk ingat kepada Allah. Kemudian Nabi menyatakan dengan pertanyaan yang berikutnya, afala ukhbirukum bisyararikum, apakah mau aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling jelek di antara kalian? Qalu bala, maka mereka menjawab, tentu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al masyauna bin namimah, yakni yang paling jelek di antara kalian adalah orang-orang yang berjalan ke sana kemari dalam rangka mengadu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, mereka-mereka yang berbuat kerusakan atau merusak hubungan orang yang saling mencintai. Al-baghunal bara al-anad, dan mereka yang menyusahkan, mendzalimi orang yang tidak berbuat dosa. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Pada kajian sore hari ini, barakallahu fikum, bisa diambil faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Baik itu pada diri sendiri, itu keimanan bertingkat-tingkat, kadang naik turun. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini, Nabi menyatakan, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terbaik di antara kalian. Berarti ada yang terjelek juga. Ya, maksudnya ada yang di bawahnya tingkat kebaikannya. Sebagaimana Nabi menyatakan, afala ukhbirukum bi syararikum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling jelek di antara kalian? Ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, tingkat kejelekan seseorang itu juga bertingkat-tingkat, tidak hanya pada satu tingkatan. Maka keimanan ya, yazidu bitta'ah, akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan keimanan yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Dan pada lafaz ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terbaik di antara kalian? Maka khiyar di sini bermakna afdol. Ya, siapa yang paling utama di antara kalian? Tetapi laisa bimutlaqil afdholiyah. Keafdolan di sini bukan keafdolan yang mutlak, bukan. Bukan keafdolan yang mutlak. Kalau keafdolan mutlak, barakah fikum, kebaikan yang mutlak itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun pada hamba itu ada pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, nabiyyun ma'sum minal kabair wa minal dhunub. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, setelah Nabi menyodorkan pertanyaan dan para sahabat tidak bisa menjawab, ya, barakallahu fikum, maka para sahabat mengembalikan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan barakallahu fikum adab yang baik tatkala tidak mengetahui, supaya bertanya, supaya mengembalikan jawabannya kepada ahlul ilmi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahlul dzikri, para ulama, kalau ini terkait agama. In kuntum la ta'lamun, kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ketiga, di saat para sahabat tidak mengetahui, maka Nabi memberikan jawabannya. Orang yang terbaik di antara hamba-hamba yang ada di antaranya adalah alladzina idza ru'u dzikrallah, yakni mereka-mereka yang apabila dilihat, ya, membuat orang yang melihatnya itu ingat kepada Allah. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, siapa mereka yang apabila kita lihat memberikan pengaruh bagi kita, saat melihat mereka kita ini ingat kepada Allah. Disebutkan dalam hadis dengan sanad yang hasan, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah jilid 4 nomor 311, beliau menyampaikan sebuah hadis, auliyaullah alladzina idza ru'u dzikrullah, wali-wali Allah adalah mereka-mereka yang apabila dilihat menyebabkan orang yang melihatnya itu ingat kepada Allah. Itulah wali-wali Allah. Dan siapa wali Allah? Disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-62 dan 63. Pada ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih untuk mereka. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim fil akhirah min iqabillah. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah tidak ada rasa takut yang menimpa mereka di akhirat, takut dari hukuman Allah. Kenapa tidak takut? Karena mereka diselamatkan dari hukuman-hukuman Allah, dari iqabullah. Walahum yahzanuna ala ma fatahum min hududid dunya. Dan mereka, wali-wali Allah, keadaan mereka di dunia, mereka itu tidak sedih terhadap apa saja yang terluputkan dari mereka bagian-bagian dunia. Harta banyak tidak mereka dapatkan sesuai dengan keinginan, ya sudah mereka tidak sedih. Anak, ya, kemudian barakah fikum, bagian-bagian yang lain dari dunia, mereka tidak sedih dikarenakan keimanan mereka terhadap takdir. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pada lanjutan ayat ke-62, yakni ayat ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Para wali Allah adalah mereka-mereka yang telah beriman dan senantiasa bertakwa. Disebutkan dalam tafsir, tafsir Muyassar, wa sifatuha ula'il awliya'i. Dan sifat-sifat para wali-wali ini, di antaranya annahum alladzina idza saddaqullaha. Mereka yang membenarkan Allah, jujur keimanannya kepada Allah, wattaba'u rasulahu, dan mengikuti rasulnya, wa ma jaa'a bihi min indillah, dan mengikuti apa saja yang datang dari sisi Allah, Al-Qur'an, Al-Hadis. Wa kanu yattaqunallaha bimtithali awamirihi, dan mereka para wali Allah adalah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya, wajtinabi ma'asihi, dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Itulah para wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka-mereka yang senantiasa beriman dan selalu bertakwa. Maka para wali-wali Allah yutamayyazuna an ghairihim, mereka terbedakan dengan selain wali Allah, bisifatin jalilah, dengan sifat-sifat yang mulia. Kasumti, seperti diamnya, diamnya pada tempatnya. Ketika ingin harus berbicara, berbicara pada tempatnya. Wal husni, kebaikannya. Wal khusyuk, adzohir, dan kekhusyuan yang nampak. Wa ghairiha, dan selainnya. Maka tatkala orang-orang melihat mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat yang mulia ini, yakni para wali Allah, ya, maka akan memberikan dampak pengaruh bagi orang yang menyaksikan, yang melihat mereka, menjadi ingat kepada Allah, ingat kepada keagungan Allah, dan membuat istiqomah di atas syariat Allah. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ruhul Ma'ani, beliau membawakan asar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau menyebutkan, qila, disebutkan, ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, man awliya'ullah, wahai Rasulullah, siapa para wali-wali Allah itu? Qala, beliau menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallaha ta'ala, alladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Barakallahu fikum. yakni mereka-mereka yang apabila dilihat, ya, yang melihatnya itu menyebabkan, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ai li husni simatihim. Kenapa demikian? Karena bagusnya sifat-sifat mereka. Wa ikhbatihim. Dan sangat tawaduknya, sangat khusuknya mereka. Barakofikum. Itulah para wali-wali Allah, sebaik-baik hamba. Mereka adalah ahlul iman wa taqwa. Ya. Namun perlu diingat, para wali-wali Allah ini derajatnya di bawah para nabi dan para rasul. Maka wali Allah mencakup padanya as-siddiqun, orang-orang yang jujur keimanannya. Was-suhada, orang-orang yang mati syahid. Was-solihin, orang-orang yang soleh. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka para wali-wali Allah yang membuat orang ketika melihatnya itu ingat kepada Allah, dikarenakan khosyah mereka, takutnya mereka kepada Allah, khaufnya mereka kepada Allah. Atau min kasrati dzikrihim lillah bihaitsu innan nas bihaitsu annan nas yadhkuruna Allaha inda hudurihim. Dikarenakan amalan mereka sendiri yang selalu banyak berzikir kepada Allah, maka tatkala manusia, ya, hadir di sisi mereka, ya, ternyata memberikan pengaruh ingat juga kepada Allah. Atau dikarenakan mereka memiliki sifat-sifat yang baik, sehingga barakafikum orang yang memandangnya, ya, menjadikan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau li'annahum ya'iduna al-ibadah. Atau karena mereka sering menasihati para hamba dengan ikhlas, wa yudzakkirunahum bi rabbihim, dan sering mengingatkan para hamba manusia supaya banyak mengingat Allah, fayat kurunahu, sehingga menyebabkan yang diberi nasihat dengan ikhlas ini pun ingat kepada Allah. Maka suhbatuhum ghanimah, bergaul dengan para wali-wali Allah itu adalah ghanimah, ya, barakafikum, itu adalah harta yang baik, yang berharga. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah barakafikum tiga faedah, ya, yang ada pada hadis ini. Adapun pada pembahasan berikutnya, yakni lanjutan faedah dari hadis ini tentang siapakah manusia yang paling jelek, ya, maka insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma ta'ala wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hifdzakumullah, barakafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.